أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الأنعام مكية نتاوي كلايكي كسورة الأنعام مكية نيكو كانغ بانسا مكا إلا وما قدر الله أنين آيات وما قدر الله الآيات الثلاث تتوقع أن سرائي سكي آيات كانغ تتلوى إلا قل تعالو lan angin ayat kul ta'ala wal ayati salas tugakan sirai ngeseke ayat kang tetelu wahya lan utawi ya suratul an'am mi'atun iku seratus wa khomsun lan lima awasitun adawan enam wasitun ayatan lan enam puluh ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman ikang mepari nikmat gede ya Allah ing dalam dunia. Ar-Rahim itu rekang mepalin ciri nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat balak. Alhamdulillah wallahu alam bi muradi wa ta'ijini suji wa huwa lanutai hamdu alwasubil jamiliku sifat kalawan kang elok bitun iku kang tetep lillahi kadu ya Allah wa halil murad lan nadahu tawikan den karebakan alilamu iku ngawaruhakan bidhalika kalawan mangkono alhamdulil iman bi kadu iman bi kalawan alhamdulil awisana ubihi atawa ngalem bi kalawan hamdu awhuma atawa utaya iman lan sana iku ihtimalatun ku sakeka ihtimalan apya dua kang betawi leuwih maedah geuneuna ihtimalan di kuasa disukang kaping telu gola Syekh ngucapuing kaul sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Suratil Kahfi dalam surat Kahfi. Alhamdulillah allazi khalaqa kang adamal ya Allah tawayyalazi sakhir langit wal arda lan bumi khassahuma nang tugen ya Allah ing karone sabawati wal ard bizikri kalawan den tutur li annahuma kana satuhune karone samawati wal ard a'zamul makhluqati iku kang leuwi agung-agung sakhe kang denda melinda zirina kadong kang ningani kabeh wa ja'ala zulumati lan nandadeakeun ya Allah ya khalaq wa tegasega damal ya Allah apa azulumati sakahe pepeteng wa nur lan cahaya ay kullu zulmatin wa nurin tegese ing sakabe pepeteng lan cahaya wa jama'ahuma lan ngajamakeun ya Allah ing lepas zulma duna wale oranana nur likasati asbabiha karena akeh pirang-pirang sababe zulma wa hadha min dalaili wahdaniyati wa hadha lanutawi kilaiki ja'ala zulumati kutata saking pirang-pirang dalil sifat tunggali Allah summa alladhina kafaru kari-kari utawung agaikan pada karupur ya alladhina kabemak ya bihada dalil sebaratani jumenang ikilah dalil berabihim kalawan pangerani alladhina ya'diluna iku meng wa ya ladzina kabe ayusawuna garo tegese madakeun ya ladzina kabe ing liyana rab bi ibadati ing dalem ibadah walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamma man indahu summa antum tamtarun. Allah alam imradi huwaddi Allah iku alladhi khalaqakum kang adamal ya ladhikum insyaka bimuntinin saking dut yakhluku biakhalki abikum kalawan ngadamal bapak siraka bi adama tegasa kanjing Nabi Adam inuh saking umtin sema kobo kari-kari netepagen ya Allah ajalan ing ajalakum gadwe siraka bi tamutu naing dan tiait kang pada marati siraka bi ing dalam narikan narima tutuge ya ajal wa ajalum musaman dan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadakan indahu dalam sanding Allah libazikum kadwe dan tanyakan sirakabe suma antum gari-gari utawi sirakabe ayuhal kufar wa aling-aling pirang-pirang kapir tam taruna iku mang-mang sirakabe tasyukun tetegasa marang mang sirakabe pil basi dalam bas pada ilmikum dalam sahusene waruh sirakabe anahu ibtada yang satu ni Allah iku ngawitan ya Allah khalqakum ingat damal sirakabeh wa man kudiru alal ibtidai bahwa alal i'anati aqadaru utawi zat kang kawasa yang meningat tase ingat wibitan bahwa kumagote yang man alal i'adati ingat tase ambalani ku aqadaru kang lewi kawasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah alam bimaradi wa huwa lanutawiyyal mutasifu bisifatil mutakadimah iku Allahu gusti Allah mustahikun lil ibadatika ya iku kang narimbung kahaka duwe den ibadahan bisamawati ing dalam sakae langit wa bil adilan ing dalam bumi ya alam muninga ya Allah sirrakum ing rahasia sirakabe wa jahrakum lan jahar sirakabe ayamatu siruna wa ma tujhiru mama tajaruna bihi bainakum tegesa ing barangkang nyamarkan sirakabe lan barangkang ngalahirkan ngedengakan sirakabe kalawan maing dalam antara sirakabe wa ya Allah mula nuninga ya Allah madak sibuna ing barangkang ngawusah sirakabe tamaluna tegesemi gawe sirakabe min khairin wa syarin saking kebajikan lan kealahan wa ma tatihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Allah alam bimaradihu wa ma tatihim lan arna takahum ingim ing ahl Mekah ayahal Mekah tegasa ayahal Mekah tegasa ayahal Mekah min ayatin opo ayat utawi min zaidatun iku zaidah min ayati rabbim kang tetap saking sake ayat pangerane ahli Mekah bidal Quran saking Quran ilakan wangane ya ahli Mekah na saking ayat iku kang mengok gabe moridina iku kang mengok gabe faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum فسوف يتيهم أنباء ما كانوا به فسوف يتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله لم بمرني فقد قدموا فقد teman-teman ngagorokin ya ahli Mekah kababil haki kalawan akbil Quran itu tegese kalawan Quran lama jauh samangsa teka ya aku ming ahli Mekah fasau payati maka besok bakal tu kau mengalu maka amba wa pirang-pirang akibat awak kibu maka nu tegas pirang akibat barang kangen ayah ali maka kebekalan mak iku ya stahziuna ringa guguyon ya ali maka kebe Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nupatali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kanjeng Nabi memeh hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun memeh hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kanjeng Nabi na memeh hijrah ka Madinah, ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalah tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qadarullah. Pikeun katilu ayat jeung ayat qul ta'alau, ilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat Madaniyah. Nyempil di jumlah ayatna aya 165 atawa aya 166 ayat. Disetiap mimiti kuari anu kolot bae balik ngaji di talar. Balik ngaji di talar. Jadi urang teu karasa saminggu boga saayat, dua ayat di talar. Teu karasa 5 tahun usabaraha puluh ayat. Itu kudu ngadekluk we urang ieu asal ngaji ka di talar, asal ngaji ka di Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daot di kuari bae gamimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa meunang genep bulan dites. Saha nu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artinya kalulusanana nu katalar meunang genep bulan ya ti surat ieu engke meunang sabaraha ayat urang eta talar kareup saurang-saurang anu bisa balik nu teu bisa ngendong di dieu nurutan keur di SD ebrak cek jero teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai. Masyaallah. Iyalah surat Al-An'am. Di jerona ayat mafatihul gaib, kunci-kunci kegaiban. Wah, iya. Sugan we ayat kunci yang muka gen gunung di jerona ayat emasan. Siapa nukar itu baik kan pikiran anak. Mata kuani ngeridit ya itu nukas kita resep karena dunia. Surat Al-An'am ye diturunkeunana model jumlatan wahidah sakaligus. Ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut, tapi surat Al-An'am ye mah sakaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun dibawa ku malaikat Jibril diiring ku sab'una alfa malakin, 70,000 malaikat diiring, bahkan aya anu khusus 12,000 malaikat ngiringkeun ieu ayat. Aya hiji ayat nu diiringkeunana ku 12,000 malaikat, lain leutik-leutik ayat. Masya Allah. Yelah bakalna aya mafatihul gaib. Muhara ya mae. Lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cik Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul an'am ma'aha mauqibun minal malaikah. Kanjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khaufakain. Katutup ieu yeuh. Langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun. Jadinya menghargai menghormati kana surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muharai pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada. Muhara lantaran ni mai. Ya Allah. Tika bin Mahba non ke Ka'bul Ahbar nyaritakan Fatihatul Taurat, Fatihatul An'am, wa khatimatuha, khatimatuha. Lamun urang teu pernah maca Taurat sabenerna awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am. Tungtungna ge tungtung surat An'am. Jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu, tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu. Dina kitab Taurat teh kos kitu, kitabna anu dicekel ku para Yahudi mun asli. Ngan ku ari mah neang anu asli teh hese. Yeulah. Luar biasa imak kita nan surat Al-An'am lain bantrak-bantrak keunan bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil an'am ila qawli wa ya'lamu ma taksibun. Sahaja lemah numacat ilu ayat baik dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wa ard tepikeun ka ma taksibun kenu kurang bakal kapanggih ta datang ka dinya tah dibaca tilu ayat eta ngaye wakkalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mitha ibadatihim ila yaumil qiyamah. Ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40 ribu malaikat. Pohara tilu ayat doang. Mentak ayat-ayat Al-Quran teh palohara sebenarnya mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca tilu kali sarua jeung sakuraan. Mentak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran tilu bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. Tilu kulhu sarua jeung sakuraan. Mentak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya wey. Nyeh nuku orang dibaca iya surat Al-An'am pohara jasa. Kis keistimewaan nama hiji tadi mun dibaca tilu ayat baik iya diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus tilu ayat. Mentek mulah ditinggalkeun nu tilu ayat ieu. Wala jasa. Bahkan lamun aya setan deuk ngalirukeun, deuk ngawaswaskeun, deuk ngajerumuskeun kamanehanana mun urang sering-sering maca ieu nu tilu ayat ieu datang ka matisbun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuatkeun. Moal kuatkeun da pokona mah. Dek di naon kitu ngaranana pengkolkeun ku setan. Cek setan teh nyokot deui bae motor. Ngridit jeung itu ge aman pan. Kieu ngomong haram teh bohong. Buktina sia kan katutup nyokot deui. Eta setan tak kos kitu. baik membungkulkan maupun bisikan hati. Membungkulkan mah bisa dicabok orang babari. Tapi iya anu di jero hati. Tete-tete lamun urang sering-sering maca ayat eta moal. Nah, naon atuh? Make jeung ngeridit-ngeridit. Mun boga duit memeli, malah-malah sapira dunya atuh. Tete bisa kos kitu tah. Ya lumayan ye. Berarti ya, ayat pohara ya. Jadi berarti jang niiskeun hate, jang supaya ulah kagoda ku setan. Ikan urang setan ieu ya, ampun jasa ieu ya, mun kadeuleu memberun loba jasa nu gelut jeung setan. Kelantaran setan teu kadeuleu, jadi urang teh tenang-tenang bae. Setan teu kadeuleu jadi tenang-tenang. Mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa. Loba jasa. Teu kadeuleu handa setan teu kadeuleu. Insyaallah aja urang naelehan bae ku setan. Eleh bae ku setan. Boro-boro naon teh ulah neuleu awewe beuh ulah neuleu awewe. Asal leuwih sugan ingat bahwa ieu teh henteu meunang, henteu biasa bae. Biasa bae hate teh ditutupan ku setan. Deureus anu ngaran nu kolot. Betah bae. Betah nu kolot teh neuleu. Kobobo leuleu putih mah tuh atuh. Terlena. Sanggilang umurna geus 80 taun ya teu nya waduh. Cek jana lain deui jeung di imah. Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والله أعلم بمراد الحمد سدايا puji لله تتمتو كغوسي الله منurang bahas make bahasa alat ma tu babari. Alhamdulillah teh bisa dijadikeun lilisigro kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dzihni. Nu jelas mah sagabeh puji berarti mun ngabahasakeun sagabeh puji-puji teh loba. Namun cek ahli usul mah lain kitu. Alhamdulillah muprod mu'arrafun isi muprod ditandakeun alif lam ieu teh yufidul umum geus al muprod al mu'arraf yufidul umum muprod mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nyamun nyaritakeun umum berarti loba geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya opat aya puji qodim alal hadis mujina gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka kanjing Nabi Ayub innahu awwab kanjing Nabi Ayub mah langsung dipuji ku gusti Allah lantaran nyana mah dibere panyakit tu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh aduh acan. Tidak pernah kanjing Nabi. Biasa banget. Biti borok, sanggesna borok. Terus aya bilatungan. Beak, awak aku bilatung. Bau, bau. Coba ente te kira-kira ka Rasul ngekos gitu. Be. Apa pernah nyebut aduh ente? Doang itu pernah. Doang itu pernah. Allah be Allah, Allah, Allah, Allah. Ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti. Ampura Gusti, lain abdi embung. Dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae. Ieu mah dek usul teh sakitu bae. Urang mah kakarak rieut cetik. Oh. Aduh, ngadengung. Datang ka tatangga nanya geus aya teh si kebo ngadu teh naon ngadengu. Kakarek dibere rieut doang. Kakarek dibere rieut doang geus ambalaya keluarga geus. Puh. Dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahun kabeh. Sadesa nyahun. Tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahun. lantaran nyana kokoar aung-aungan aduh-aduhan jauh jasa jeung Kanjeng Nabi matak dipuji kukang ku Gusti Allah innahu awwab Ayub mah hamba aing noloba babalikna ka aing tuh puji qodim alal hadis aya deui puji hadis alal qodim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji unggal poe ka Gusti. Aya puji hadis alal hadis urang muji ka papada urang kasep amat ganteng amat gelis amat barahan amat dan lain sebagainya eta nu Allah kabeh ge. Aya puji qodim alal qodim mujina Allah ka Gusti Allah. Cak Allah teh panaing mah Maha Rohim, aing mah Maha Gopur. Muji Allah ka Allah. Zat aing Maha Rohim, zat aing Maha Gopur. Taeta puji qodim alal hadis. Puji hadis alal hadis, puji hadis alal qodim, puji qodim alal qodim. Wabeh nu Allah. Lain urang. Geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik. Ngarana sirkul kopi hayang ke alam teh ngarana ria ngarana sirkul kopi urang sholat hayang ke alamna ku makhluk sirik kopi moal digajar siksa lantaran nunita sholat saha Gusti Allah nu ngagerakeun sholat saha Gusti Allah nu mere tanaga saha Gusti Allah nu mere ilmu kana yen eta sholat teh wajib saha Gusti Allah kunaon aya dilaksanakeun hayang ke alam ku pimitoheun. Ih, cek Gusti Allah aing nu nita sia hayang kalemna lain ka aing. Cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh. Tah eta sirkul hati. Pan puji teh nu aing kabeh ge mentek alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah. Sadaya puji rek puji qodim alal hadis, pujina Allah ka makhluk. Rek puji hadis alal hadis, mujina makhluk ke makhluk. Rek puji hadis alal qodim, mujina makhluk ke Gusti. Rek puji qodim alal qodim, Gusti Allah ke Gusti Allah. Nu Allah kabeh. Urang mate boga nanaon. Ulah yang dipuji. Ese jasa, ese jasa. Eyang dipuji ku gagah ai gagah nu saha. Dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kepuji ku gagah sia isuk pake teu dicabut bahaya aing mah yang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isuk pake to lain jabatan anda bae dipodaran sia balok tinggal balok sia ta dina pundak legleg Gusti balok. Ayang dipuji kulantaran sugi ai harta nu saha nu Gusti. Ai sia hayang dipuji ku kasep, ai kasep nu saha? Nu Gusti. Ai nu sia nu mana eueuh nu siaan? Hayang kalem mah ulah kumaha kain cak Allah. Lantaran sia boga ilmu, ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu. Masyaallah. Sia hayang kalem ku gagah, gagah dicabut sia bahaya sia. Sia hayang kalem ku sugih, cabut ku aing harta sia. Awas lamun geus dicabut ku aing de ka mana sia mun tayang deuleuh mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon baheulana mah gede hulu deuleuh diunggal lembur teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran deuleuh mantan camat nu kamari ieu ka kalayangan ka koloyongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna deuleuh mantan bupati hina deuleuh mantan presiden hina apakah Soeharto mulia keur pahina cabut ku Allah maziahna awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah yeulah bahasa muji ka Gusti tapi make bahasa na make bahasa qomariyah bahasa teh ieu teh bahasa carita tapi insyaallah nu dimaksudna mah geus cak tukang ngaji mah qomariyatun lafzan insyaallahun maknan nu teu pernah mondok teu ceuli datang ka ngarti bae ge teu ceuli moal ngarti teh geus bahasa kos kitu mah mondok atuh sararia Si atuh kaburu bodok anak ulah datang katanya hanya sakitu kitu acan. Da ieu teh lamun cak nu mondok mah khobariyatun lafdzun insyaiyatun maknan. Ngabahasakeunana mah khobariyah, ngabejakeun doang. Tapi nu dimaksudna mah lain sakadar ngabejakeun, muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun. Indah jasa, takos kitu teh indah jasa. Mantak santri mah asal geus mangikos kieu, masyaallah seuri bae. Seuri bae nya mah. Mantak siga de besi aya kiai nu di imahna seuri bae. Stres. Lamun keur ngutak-atik masalah emang teu senyum kiai, atuh senyum. Kieu bae ngana. Dikutak-atik ku nyana make alat. Oh iya iya. Aja make ilmu mah ani. Waduh, tak bilang agak benar di mantekan. Dan mantek kurangnya nurutan di kedim. Benar. Cak bapa jika naon gak teka hati aja. Aduh, Gusti Allah. Iyalah khobariyatun labdan insyaiyatun manan. Di mana kanya hoan khobariyah nak? Panrangkayanana mubdada khobar. Alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar geus rangkayan mubtada khobar mah atuh tamangaranna khobariyah Zaidun qaimun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung nyaritakeun Ki Zaid nangtung ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah aisyana muji henteu aisyana muji apa henteu ibadah dongeng cerita bahwa puji boga Allah Aisyah muji henteu kadieu sia ieu bahasa aing ieu bahasa muji teh apa kieu aing mah ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayang geus taadub ka Gusti Allah aing mah bahasa muji teh kos kieu lantaran isin pun tapenta ka Allah geus nyaritakeun doang gede-gede nama menta. Kos kieu bae, Assalamualaikum. Jeh jeh sia anaknya. Ka bapa datang. Ih, sehat alhamdulillah, Pak. Lain sehat-sehat teh aya awak mah. Aisyah aya naon ye? Kieu, Pak. Anak nu hiji deuk sakola. Duit teu boga. Dongeng kan tah ngaranna dongeng kan. Dongeng eta kos kitu tah. Aju ku ari ieu adina merjel deui. Aduh, rumah sakit jangan gak bayar, Pak. Iya, gue lagi di rumah sakit kene. Aju, itu tuh nundek nyawa di menta suruh buk cana ya duit. Eta kan dongeng. Eta bapak nate geus kudunya mentas ya berarti kain. Lain dongeng doang kita duri maksudnya apa, Pak? Nah, Pak. Oh, lain kira jadi bapak nage di bloon kabehan pak namun kia mah. Oh, siya dongeng kos gitu. Atuh, Pak. Atuh nge dongeng kan di hadapun naingus ya. Bapak nak goblok anak nak tu, itu bagus gitu nak tanya bahasa. Atu kudu surti si bapak nak. Oh, jadi si anak saya di rumah sakit kan? Eh, apa cakap di rumah sakit kan? Nenek nggak bayar, nungis kabar kerak 2 juta, kabin ada 8 juta, deh pak. Jo, atu nihir murian di tata kakanan orok. Jo itu minta surubuk sakit tu doa. Non deh. Eges tungguan atuh. Tah eta bapa hebat anu kos itu. Eta bapa hebat ketungan wae ka kamu mana. Ya, datang mau martil. Tah ieu bahasa bilagah teh kos kitu indah jasa. Jadi teu kudu menta, Bah. Masyaallah, kula mah tulungan wae ieu di rumah sakit-sakit tuh eta nek ka bapa. Eta henek, eta ulah ka bapa mah teu kudu kitu dongeng bae dareupeun bapa. Oh. Atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot, aya sia kasusahan atuh berarti sok lot ge milu susah. Geus bae atuh kana mah tungguan heulanan, aya sia boga surat sawah henteu. Bu eta bae jual heulanan. Da kolot blon eta kos kitu. Lain nambahan sawah. Pan kunaon kitu batu nu aya bae duit Abah. Lain nu aya. Aing atuh hayang peperet dina salah sia sarua. Juga baik usia dijual malam aku 20 juta siap butuh 10 aing 10. Beh cak kolot cak anakna. Puyeng aing boga kolot geus ieu. Tah eta teh kos kitu. Okos urang bahasa untuk merobek hati hati wanita. Tidak usah tokmol, aku cinta padamu. Ha, tamat teu bisa aeun tamat kos kitu mah tuh. Tidak teu bisa aeun, cukup ku sakieu doang ge. Jika aku melihat wajahmu, hatiku merasa teduh. Masyaallah, masyaallah. Aduh. Setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku. Masyaallah. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Sekian Udin. Aduh, eta awewe memacak itu dah. Aduh, robek hatiku sekian. Tah eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranana. Memuji ngarana teduh hatiku jika aku melihat wajahmu. Eta teh memuji ngarana di jero nama berikanlah secuil cintamu. Hai siap, atuh geus pinteran sia aing mah bugunan di sia. Emang keur dongeng dong ieu, keur dongeng kitab ye. Teh aya bahasa khobariatun labdon insayatun manan panjang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak blak blak we ngeunaheun. Mantak pondokeun anak. Kumaha rada jihabek. Ya kita gak bahas kos gitu bagi angel dah. Jadi lah menulis ngaji pak. Atau sebenernya pak, iya pak. Kunu tukang ngaji pak. Kulantaran ima lo bandan itu ngaji. Supaya nyaho. Eh nulis mas antren pak. Atau kos kia pak. Nulis ipis. Ngan haju pohodai. Islamun ngabahasakeun in khobariyatun labdon insayatun manan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majas mulai geus tah majas tah ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majas di perkalimah kuari mah perkalam pasti ka dituna majasna ieu adalah tamsiliyah. Atau beda kena ka dituna. Tuh lamun perkalimah majaz teh pasti istiarah mun teh siarah teh majaz mursal. Oh, ieu mah kan perkalam, rangkaian mubtada khobar, rangkaian syarat jeung jawab, rangkaian dan lain sebagainya. Oh, jadi beda ke ngagunakeunana. Ngalaksanakeunna, ngan tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun usmilat figuri aslihin lau qadudiat. Qadudiat ngeunaheun. Dek pake samarkondi al-majaz huwa dah derang-deng itu babari mentak ngenahin orang mondok itu maksud nama anak unsiul hamda pi maksud nama abdi tea ngabuktikan muji ka gustiku bahasa carita sarwa aja gitu sarwa aja tadi anak sabener nama kula tedek mentak ka bapakku bahasa dongeng tuh jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap naon deui sia naon deui teh naon deui naon deui naon deui atuh aing karunya jaka sia cakana karunya sih teu mere blok. Masyaallah paling engke dijawab pujianmu dan rayuanmu luar biasa hatiku telah robek luar biasa aku pun sama seperti engkau Udin. Sebelum engkau mengirim surat kepadaku, wajahmu telah ada di hatiku. Namun maaf. Galedek datang, jeger. Aku telah dijodohkan oleh orang tuaku. Wah. Walaupun demikian tetap cintaku padamu. Balas deui, kutunggu jandamu. Ya kudon karar itunya karar rese ya urusan ya gara-gara alhamdulillah ya maka Allah jadi itu bahasa setigma alhamdulillah numantak mual ayah khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jakangging nabi kemun khutbah eta alhamdulillah alhamdulillahilladzi jalla wa'ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah be tanusok kurang pakai maka alhamdulillah kurang hebat atau bisa bae deku kumaha hamdan ahmadu dan lain sebagainya, tapi moal aya nu leuwih ti alhamdulillah. Sebab bahasana lemes luar biasa, muji pakai bahasa carita. Masya Allah. Aya muji hamdu ye di dia wa huwa alwasfu bil jamil. Lugot teteh cek lugot ma alwasfu bil jamil ku bahasa. Urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna. Urang memuji gelis amat lugot, barahan amat lugot ngaranna. Lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman. Pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmatku sebab eta teh mere nikmat. Jadi ieu mah urang make pagawean tah ieu kekarak pujina, ieu puji istilah. Urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia, dibere ku Gusti Allah sehat, akal sehat, pikiran sehat, jag-jag waringkas. Kuari urang memuji ka Gusti Allah kusungut doang mah bahasa tama. Barahan amat Gusti Allah. Luar biasa istimewa Gusti Allah, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha segala-gala. Eueuh nanaonan sakitu mah. Teu kudu make bahasa kos kitu. Dur, zuhur, wudu. Salat, teu ngomong, nuhun Gusti teu ngomong. Pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos. Tekudu ngomong, urang datang ka imah dunungan urang, tekudu diomong. Dunungan mah luar biasa barahana ka abdi. Geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus sese nyaritakeunana. Ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan, rasa syukur sia ka dunungan sia, muji ngaranana. Begitu datang ka dunungan, langsung ka dapur. Bersihan ta dapur, kote. Terus bersihan jukut-jukutna, sasapu, ngepel dan lain sebagainya. Eta teh kan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan. Geus beres, kueh bersihan. Cak dunungan garong atuh ieu mah. Tah eta muji daripada ngan kusungut doang. Ngan dibere kusumut doang, eueuh tapak di mata dunungan. Tapi ketika datang sasapu, koret dan lain sebagainya, eta teh geus muji. Cak dunungan masya Allah, kamari dibere 100.000 bagi imah jadi bara resiki, katut jeung kueh-kueh na beresih. Dunungan mendingan mana tah ngan omong doang jukut nyemrung. Daripada teu ngomong, maningan nu teu ngomong tapi jukut resa, maning mana? Atuh maning nu resa. Ngan dibere omong doang, ai jukut nyemrung, tai kotok ambalaya. Di dapur mararacet kompa dan lain sebagainya. Aing dibere omongan doang. Teu ngeunaheun, tapi begitu datang ka dunungan rarapih kabeh. Ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang, Gusti Maha Al-Muh, Maha Rahman, Maha Rahim. Ai salat henteu. Ai puasa henteu, zakat henteu. Blod cak Gusti aing. Emangna naon cak Gusti? Pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah, Pak Lun Yunbi anta zimil munim. Ku sebab nyana mere nikmat ka urang, lakukeun, puji ka Gusti Allah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Puji. Aya disyukur. Syukur mah syukur bahasa urang terima kasih. Cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah. Jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula, eta teh sarua jeung ka Allah. Urang keur cicing bae poe Minggu hujan gede jol bae jelema. Poe cicing bae, teu ka mana? Henteu. Tah, teu ka mana ukang dibere rokok di Samsu 2 bungkus. Aboh molotot bete kicep-kicep. Bersyukur alhamdulillah kalau wudhu heula Allahu akbar brek sujud syukur lantaran nyana dibere ji samsu 2 bungkus. Deuk beuli hujan, duit teu boga, aijol aya pohara jasa pantek. Daye syukur, ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah. Ngan dibuktikeun ku ari mah. Dibuktikeun kos kumaha si bentuk syukur nu asli. Bentuk syukur nu asli tergantung jelemana. Lamun alim bita'limihi kiai kumadaan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong. Lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek sapuluh dek saratus lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur. Mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranana lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat. Dibere ilmu kunyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bita'limihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranana bentuk syukur. Geus syukur teh eta ka murid alhamdulillah aing aya siang ngabaturan aing ngaji aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia. Eta ka jelema tah bersyukur ka santri, bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran. Hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah. Geus bae teh kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarwa jeung ka Allah. Malam yasykuril yasykurin nas lam yasykurillah. Jelema teh syukur ka manusia, teh syukur ka Gusti Allah. Bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun. Tah, santri ngan 3 bae. Mingguan teu jauh ti 5. Kitu ge mun teu hujan. Hujan we hiji-hiji acan. Gas, eureun. Kufur ngaran. Kufur nikmat. Lamun pamarentah biadli. Syukrul imam biadli, syukurna seorang pemerintah adil. Lamun aya imam ti mimiti RT datang ka presiden, tah eta teh ngaranana imam, nyana bisa adil teu kudu ngomong alhamdulillah, teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah dengan bisa adil geus bersyukur berarti. Eta bentukna bae heulana urang mah bentuk. Geus lamun aya lurah bisa adil, teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah. Aya camat adil, teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah, ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat. Bupati adil eta teh kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia teh kudu ngomong ka Allah asalna ngalaksanakeun adil adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah. Lamun sugih bisa dakotihi. Lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah lantaran lamun teu boga nyana teu bisa sedekah. Nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus teu kudu asal aya pake miskin tah asal aya butuh tah eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bita'limihi, imam biadlihi, lamun nusugih bisodakotihi, etalah bentuk-bentuk syukur. Panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan. Ieu mah langsung ngabentukeun bae. Bongan aing mah ngajina jeung nu tilok nara mondok. Jadi haju ka harti panta. Oh, kos kitu. Daripada ngabudah ngomong bae. Lurah loba omong, ai jujur henteu kufur berarti. Lantaran dititipan jabatan, nah camat teu jujur kufur, polisi teu jujur abdi, abri teu jujur, bupati, camat, kuah bae, gubernur presiden, eta teh keur ngabentukeun kufurnyana terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah. Awas, mamalana di akhirat. Mamalana di akhirat. Weri jadi menteri titipan ti Gusti Allah, sarua jeung Kiai Muhaimin, menteri naon ngaranana? Atawa ieu mah menteri kitu agama sanganana menteri agama. Oh, teh si Surya bener tah teh si budak. Acak-acakan sanana agama aing di dunia. Aduh. Surya cak bos ya Allah. Dharma 2 Ali 3an berarti. aing titip jabatan kementerian sia-sia dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu ulah digunakeun pake organisasi ulah digunakeun bate ieu mah secara nasional titip aing ka sia jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya aing bakal mere la azidannakum lamun sia henteu jujur teu adil kufur nikmat berarti sia aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang si ia lain jang sasa teu aya sumput salindung aing mah nyeun tes dua bae sorga jeung neraka sia jujur sorga sia teu jujur neraka nyaon masyarakat kekabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teu jujur aja sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti di demo ku masyarakat embung aing ataka Allah mah lain demo. Hai Presiden SBY, engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, 200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai Presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan selem kelem. Abeh ieu teh kursia teh kudu disingha de. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupaten, bupati per daerah tingkat 2. Aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia aya kecamatan. Kabla dituna jang ngembangkeun kejujuran jang keadilan sia aya desa. Aya arat sok laksanakeun ku sia kade titipan ieu teh presiden teh sia jujur sia adil aingnya diakeun sorga sia teh jujur sia teh adil aingnya diakeun neraka sakitu bae andai kata masyarakat ku aing ditanya jujur henteu cak masyarakat henteu ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing geus nanya, padahal aing nyaho, aing pepang pangeran, tapi tetap saksi mata. Teh ieu nu bakal ditanya. Lamun sia teh jujur SBY, hay ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Teu bagus. Nu mantak moal aya bae. Amal nu henteu dibales. Amal bagus, balesana bagus. Sorga, amal goreng, balesana goreng. Neraka, janji aing. Padahal mah, hak peto aya di aing. Sanajan maksiat teh ku aing di sorga keulah, tuku mah aing aja nu aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru ku daki, dek dika lamarikeun we atuh ku mah sia bae aja nu sia. Ieu geus nang istri ka, tapi na dek diteuneun di luhur hau atuh ku mah sia bae. Jabat manusia ieu. Ngan merenangan saimah-imah demo. Pak, kenapa? Ai itu can diseuseu dadabud itu di wakadrikeun jeung lamarikeun ai ieu meunang istri ka kunaon dikahawukeun. Kumaha abah bae jeung nu abah? Tah, abah baku dek kagerogolkeun mah nya. Emang kunaon? Salah nempatkeun, Mbah. Ai sapatu sokna di hulu apa di suku? Di hulu. Bener ieu. Eh kopeah di hulu apa di suku? Di suku. Atuh bener imah abah mah dosisnya tinggi kuduna imah. Tah, berarti kan teu adil. Lamun sepatu dipake di suku adil, lamun sepatu dikahulukeun teu adil. Lamun kopeah dikasukukeun teu adil. Tah, kuari teh kos sakararitu tah lamun ku urang dibuka mah jelema teh loba nu teu arah adil. Nah ieu balikeun deui aya nu bentuk syukur, syukur teh geus teu kudu ku omong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah. Lamun jadi pamimpin ku adil, bentuk syukur geus teu kudu loba omong. Lamun boga harta ku sedekah, bentuk syukur. Langsung tebak ku Allah dibere sorga-sorga bae geus. Dibere sorga geus ngolowong jasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga. Tinggal ngalengkah doang, plak sorga. Lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyat. Ketika teu bebeneran ngurusan rakyat mah wayahna. ka surga mah ka surga. Ya di sate segede. Kan 1999 tahun lah. Tapi antara muji jeung syukur. Alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti, kagungan Gusti Allah. Puji nu opat ya tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bizalik. Ngejelaskeun puji. Apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang ngalem langsung? Yela itimal apyaduha salis. Wujudkeun nu sabenerna mah sakumaha dina surat Kahfi. Geus kasimpulanna nama seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah. Aye kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji. Gusti ma allazi khalaqas samawati wal ard. Anu ngadamel 7 lapis langit, nu ngadamel 7 lapis bumi. Dijelaskeun ku Gusti Allah samawati wal ard khassahuma bi dzikri, henteu manusa, henteu hewan, henteu gunung, henteu laut. Lantaran panggede-gedena makhluk Allah langit jeung bumi. Azamul makhlukat linazirin, nuka deuleuk urang panggedena langit, nuka deuleuk urang panggedena bumi. Datang ka dibentuk-bentuk urang teh dibagi-bagi ku manusia datang ka 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa. Lamun sabenua Asia bae ge, aya Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Utara, Asia Selatan. Wah, luar biasa. Kitu kene Amerika, kitu kene Australia. Sabua de kumaha meureuntah sa Asia teh. Mun kurang di lempangan bae mah lempang hayang nguriningan bentukna sa Asia bae heulanan sabenua Asia. Kudu pamit heula ka keluarga. Amit ye mah hitung-hitung bae mah nyengin. Emang guna tayang kuriling-kurilingan benua Asia ngan lempang. Cak keluarga geus dadah. Moal ka panghideu pasti emang ya. Moal ka panghideu, moal ka udag. Gede ieu teh gede. Gede. Sa Asia teh gede. Amerika gede. Ngan pang gede nama benua Asia. Pang leutikna benua Australia. Leutik ta mah. Tayu gede Asia. Nomor kadua Amerika. Nomor katilu Eropa. Nah, gua deh jasa encan lautan-lautan anak. Langit ge pohara jasa, langit. Ah, teu kadeuleu. Tungtungna langit di mana teu nyaho urang. Teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana? Aju ku urang mah kadeuleuna ngamparkan bumi, tapi nurut cek ahli astronomi, ahli palak, buleud bumi. Bumi buleud, komar buleud, bulan mata poe Samsun buleud. Zuhro, Zahro, Bulid, Samsun, Zahro, Fata Zahali, Zuhal, Bulid. Planet anu 12 barulid kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulid. Jeung ngabogaan poros kabeh ge ngabogaan tempat lempangna. Wa kullun fi falakiyas. Bahun kurang sok dibaca pan di surat Yasin. Wa kullun fi falakiyas bahun. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yambaghi laha an tudrika al qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho maksudna teu paham dibaca mah dibaca bae padahal mah wal qamara qaddarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan. Wal qamara qaddarnahu manazilah aya manzilah manzilahna numantak aya manzilahna di ilmu palak teh ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon ngitung ti April April Maret Mei Juni Juni Agustus September Oktober afhamtun berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April Mei Maret berarti marhutun Maret hut dina manzilah hut berarti geus engke aya usna aya 9 geus aya manzilah-manzilah. Wah, beki angel wae mondok kos geus. Geus angel bagian. Geus engke aya jihad Samson naon kitu simal, aya janum. Apamtun mesanhun yuljalhun agasun sepsunjun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj simali. Berarti perjalanan matahari adalah kaler. Kok bizun nop asdun deskol zun abdab jan jantun sabtun tuntun. Eta adalah janubiun kaditu. Berarti ke burutnya adalah simaen jalubi kidul. Mata kurang nele bulan geus teu kudu hese ka kidul apa ka ler kidul apa teu dina bulan apa heula bulan naon ieu Maret oh marhutun simali deuleuh ku ka belah ka ler tuh teu kadeuleun bulan ege susu eta bae nu kadeuleuh aya manzilah manzilah engke aya manzilah manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi neral bapalak. Walqamara qaddarnahu manazilah ta'adakal urjunil qadim sehingga nyana balik deui ka nu awal. Engke di manzilah nu ieu tas, ka ieu manzilah nu ieu, pa ieu manzilah deui, pa ieu manzilah deui. Sapoe-sapoe nyana pindah-pindah manzilah si bulan teh. Engke geus aya 30 poe balik deui nyana qaddarnahu manazilah ta'adakal urjuni hatta ada balik deui. Mun urjunil qadim kas ka nu baheula deui ka awal deui. Kitu jeung kitu wae. Kitu jang kitu la samsu yang bagilah antudikal komaro mual aya bulan ngudag-ngudag mata poe mual aya panon poe ngudag-ngudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing mual ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan atau bulan pindah ka panon poe tukerannya nacak bulan sia diri aing dirinya. Wow. La syamsu yambagilah antudikal komar walal lailu sabiqun nahar mual aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kanyahoan di jero poe engke aya jam. La syamsu yambagilah antudikal komar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ul hese-hese wa kullun fi falaki. Yes, bahun aya paranti lempang-lempang na kareta, kareta cek tukang babadean mah jeung Garut papan loba kareta. Naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang kitu kan. Ya kan? Kareta teh aya pintu sok dipapalangan kitu. Babadean tadi Garut mah naon sababna sia? Atuh sababna beusi aya motor ka ditu lain. Kunaon beusi kareta mengkol ka dieu? Khawatireun. Tuh kan. Eta wa kulun fi palakyas boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna. Hese-hese teuing. Teu nu mata diatur ku ilmu palak. Geus asal palakna salah bae. Salah. Tah, nanggalkeunna salah. Lompat ka mana ge salah. Buatan Yahudi teu percaya aing mah. Sebab lah Quran geus boga palak sorangan. Wa kulun fi palakyas mahun. Teu percaya sia sabodo. Aing mah boga palak sorangan. Mata kiai kiai galak ka muridna aji palak kula digalakan ku abakul aji sia palak jang sia bae heula batur onaman sebab naon di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan dijieunna ku Yahudi bae deuk nuturkeun eta los tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun ih atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah. Rumus di Islam mah nyieun sorangan, urang teh nyieun geus beak ya tahunna taun 1200, kuari 1400 tinggal dijieun ku sorangan. Masya Allah hese-hese amat daripada urang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh. Ih ngaji ka mana sih? Itulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-daya nyanggakeun puji nu Gusti lantaran Gusti manu ngadamel 7 lapis langit can kadituna aya aras can kaditu aya sidratil muntaha can kadituna aya rop-rop can kadituna aya kolam aya lauhil mahfud. Masya Allah berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul urang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril gengan datang ka langit ka 7 bae pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikeuna bae ca Kangjeng Nabi mah nya itihanap babarengan datang ka dia aing kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril mah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah. Jujur jas nah tu aing lurah camat Gusti Allah nu agung bupati dan lain sebagainya lah hese nengan jujur embung Ih, cek Kanjeng Nabi milu bae seetik. Mat, cek malaikat Jibril hampura mun kula seetik bae ngalengkah, tutung kula. Lain wilayah kula. Atuh, pamit cek Kanjeng Nabi. Teu bisa hartina deuk menghadap ka Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan. Teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan ka Gusti Allah mah eta teh hakikatna mah kos kitu. Zahir mah bisa dibarengan, batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah. Urang ayeuna babarengan ngaji, batin mah masing-masing ka Gusti Allah. Anu geus neuleuan jam bae kebel teuing teh Kiai. Batin mah masing-masing. Tah ieu ge, urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru, masyaallah. Hanya Allah nu apaleun, hanya Allah nu terangin. Kadeketan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho. Karasa deket jeung henteuna jeung Gusti Allah karasa. Karasa jasa deketna jeung jauhna jeung Gusti Allah. Kuari-kuari urang kieu, maksiat, mabok, kabeh ge teh boga perasaan jauh jeung Gusti Allah. Boga harta teu ngaya zakat. Eta Ki Haji nu hartana berlipat dari ka zakat, dirina teu bisa dibohongan. Nuranina asa jauh jeung Allah. Kuari dek bae urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek plek plek di nolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti. Kakarek sakitu ge asa deket jeung Gusti. Asa diseuri-seuri Allah teh asa seuri hareupeun. Aing keur seuri jeung Gusti Allah. Asa kos kitu. Kuari zakat kaluarkeun, puasa urang normal, salat biasa, urang tahajud asa deket biasa jeung Gusti Allah. Masyaallah. Coba ge nu sok tahajud mah hudang isuk-isuk moal aya marah. Moal aya jelema nu sok hudang ti penting moal aya marah. Naon sababna? Sebab asa deket jeung Gusti Allah. Isuk-isuk diuk di meja dibawakeun kopi jeung henteu bakal nu moal aya reaksina naon ka pamajikan. Moal. Moal aya keur dibawakeunana malah cek hate lah ning teu kudu ngarepotkeun. Tapi lamun urang kerek bae hudang subuh kaberangan, mandi gejebur-gejebur, salat subuhna sakieu kunut nih. Isin pan, luhur kieu beusi anu nyeung seurikeun sakieu. Allah mah dini mana eta. Kaberan anak kadinya, "Bah, pan kunutna di dinya ka luhur." Geus salat ge, goblok, lalu bae omong dia. Beres salat langsung ka meja. Eta keutin marah dina, "Hei, kopi atuh." Tong ngomong, "Kopi atuh." Gue kopi naik mali atuh. Pan duit tadi dibere. Siap sok ngomong. Ayo. Mali buat tunggu suara. Marah luar biasa. Nis bae dikerokin bol seng. Dah. Kinsong. Seta. Tadi mah paroe. Kuri macang. Pemajikan seri bae. Bebeja. Emang eta kerasan aku mah. Kopi gena. Kuy. Tapa bol seng. Painan pek doi. Goblok sia cakna. Eta akibat teu penting teu hudang mamarahan. Mamarahan. Ieulah Gusti Allah ieu keur carita allazi khalaqas samawati wal ard. Allah teh panu ngadamel 7 lapis langit. Masyaallah. Encan nu lain-lainna. Haju eueuh nu nyaho kalegaan langit. Wal arda jeung bumi. Di jero bumi teh wah tersimpen macam-macam. Aya minyak di jero teh, aya solar. Aya besi di jero teh, logam, perak, emas dan lain sebagainya. Aya emas onam teh kudu jero taneuh. Di Brebes ge loba da emas mah. Tah eta. Loba jasa tah eta teh tersimpen allazi khalaqas samawati wal mentak puji ka Gusti Allah. Masya Allah, mantak disebut samawati wala padahal mah gunung aya laut aya nu kadeuleuh kurang panggedena langit jeung bumi. Naon deui? Wa ja'ala zulumati wan nur. Jeung Allah ngajadikeun popoek-popoek wan nur jeung cahaya-cahaya. Aya di dieu zulumat mah dijamakeun, aya nur mah henteu. Naon eta teh rahasiana? Lantaran aya zulumat mah sababna loba jasa. Mantak wa jamaha dunahu Allah ngajamakeun kana zulumat. Ain nur mantalika sati asbabiha lantaran loba pisan sabab-sabab zulumat. Poek maloba jasa Iji tertutup poek, kedua poek tina sinar, ilu poek tina matahari, mencakup kana poek ku kabodohan. Poek eta macam-macam lotak zulumat bal luar biasa lobana. Geus dijamakeun ku Gusti Allah. Ta langit bumi nangieun Allah, caang jeung poek nangieun Allah. Geus nu Allah atuh kabeh ge mantak naon atuh urang menta cacaang tina poek ka Gusti Allah. Eta ka Gusti Allah cacaang teh. Cacaang sinar lampu, cacaang sinar mata poek, cacaang sinar bulan. Jelas tama cacaangna. Tuapin paling sulit cacaang mata batin. Nur teh mencakup kana cacaang hisi zahir jeung cacaang batin. Jero hate lamun geus caang Quran kadele per huruf rahasiana. Tersingkap jelema maksud-maksud jelema kanyahoan. Lamun urang geus caang mata batin. Sieun urang teh tembong ka Gusti Allah caang mata hate ngaran. Aya pengajian caang mata hate urang neangan cacaang ngaji, neangan cacaang ngaji mah, neangan cacaang. Nu tatarina teh nyaho rukun salat bareng ngaji nyaho caang bray. Nu tatarina teh nyaho rukun wudu bareng ngaji bray. Nu tatarina henteu nyaho kredit haram bray. Bray. Gaji mah ngaji mah tapi poek wae tetep. Jadi ku Gusti Allah can dibukakeun teh teh encan datang kana ner caang encan. Ka karakter sikap saya ti teng teng kayak nutup deui. Di majelis mah terbuka asal keluar di majelis nutup deui. Teh cacaang eta duwe heset teh tandu mantak. Loba ulama ninggalkeun umatna heula lah neangan cacaang weh heula. Di jero kamar, di gunung, di leuweung, deuk neangan cacaang. Abeh ulah tagoyur, ulah bimbang, ulah robah. Lantaran cacaang ieu teh kadang-kadang kalimpudan. Begitu urang geus boga ilmu caang. Kuari bisa beramal caang. Bikeun ka batur, ojol jeung duit poek. Cacaang ieun pondok pesantren, ieun proposal ka Pemda poek. Nu tatadina pesantren salap, modernkeun ku urang poek. Poek. Lain hayu beki caang, beki caang, beki caang, beki poek, beki poek, beki poek. Nur buatan Allah, penta ka Gusti. Janu Gusti. Urang boga tanaga ti Gusti penta supaya tanaga gede. Lamun urang make medis tanaga make gede make suplemen. Suntik teh. Gedekeun bae suntik mati. Abeh gagah. Abeh gagah ketergantungan terhadap obat medis. Tapi aya gagah teh ya, gagah ruhani. Maca Quran jadi gagah batin, maca selawat jadi gagah batin. Berani hudang malam, tapi lamun nu make pel teu berani hudang malam. Gagah biasa. Make obat ieu obat itu ketika hudang peuting puyeng. Digisik-gisik mata. Wah. Ayat anu hayang hudang peuting teh kan ayat aja lemah tetep ngan nyana encan dibukakeun dipantogkeun muhuluna ge. Geuran hayang hudang aing ditunduh jasa. Aduh geus puyeng jasa aing nahan leuleuan anggal deui golepa. Awak mah gagah tinju mah bisa, ngalawan peuting teu bisa. Tapi daya sering maca Quran, sering ngaji, sering maca selawat. Begitu hudang jam 2, Masya Allah. Nikmat jasa. Langsung hudang, ngalah wudu. Set, Allahu Akbar. Pas tahiyat, salam deh. Sarwana. Tapi nu jelas jana waniin, ngalawan peting. Itulah. Iyalah. Waja'ala zulumati wan nur. Summal ladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi jelema nu kafir mah mengkol nyana ka pangeran. Sakitu geus jatamun ditanya langit buatan sa Allah, bumi buatan sa Allah, nu boga poek sa Allah, nu nyeun caang sa Allah. Imana tu sia ka Allah? Moal ka Isa bae. Blot. Kafir. Nu nyeun langit bumi sa Allah. Nu nyeun caang jeung poek sa Allah. Percaya tuh Allah bahwa Allah Allah Allah Allah teh pangeran. Henteu abdi mereka patung mae. Jelema kafir teh kararitu. mata hatena teh dibungkus ku Gusti Allah, teu dibukakeun hijabna. Padahal mun secara ilmiah geus cahoeun nya ge. Saha nu nyieuna tu langit timimitina jeueul mun lain Allah. Eueuh dongengna langit dijieun ku sa, eueuh dongengna bumi dijieun ku sa, sedengkeun aya makhluk pasti aya khaliq. Telusuri melalui ilmu filsafat bakal kapalgi pasti aya nu nyieun. Buana teangan nu nyieunna moal kapanggih kecuali Allah. Percaya tuh henteu deka batu bae. Geus jelas ieu teh langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, poek jeung peuting teh ciptaan Allah. Tinggal percaya bae atuh iman Allah teh pangeran, tapi tetep bae summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Endahan mengkol jana mah ibadah teh nyembah teh ka Tritunggal. Maryam, Bunda Maryam pajar Pangeran Isa almasih pajar Pangeran, batu patung pajar Pangeran, kayu pajar Pangeran. Nauzubillah min nyendali. Nandakeun bahwa Allah teh Pangeran. Dalilna aya dada melanana. Naon dada melana? Langit bumi poek jeung caang. Teu harti mun aya dada melana, eueuh nu ngadamelna. Pasti atuh Pangeran teh Allah lantaran aya dada melanana. Wallahu allazi khalaqakum min tin. Deuk nyaritakeun kelanjutanana pembuatan Kangjeng Nabi Adam, asal Kangjeng Nabi Adam geus kajahoan pembuatanna tina naon, berarti urang ge bakal kanyahoan tina naon ke engke. Wallahu alam.